Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebelum dimulai seperti biasa, mungkin ada yang mau membaca matan atau menyetorkan hafalannya. Fadhol. Sampai ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Hadir. Man batal sayaqulu ana. Siapa yang jagoan, dia akan angkat tangan. Laisal fata man qala kana abi walakinnal fata man qala ha ana dha. Laki-laki itu bukan seorang yang mengatakan dulu ayahku jadi ini, dulu ayahku begini, dulu ayahku ayahku gitu. Tapi rejal itu ini loh anu anak. Ayo. Apa? Nah. Nih, pecel ini. Ah, wala. Siapa? Oh, antum ini nonjok. Fadhol ya? Wala Saiful Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali An-Najdi An-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Al-Usul Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Iqlam rahimakumullah. Innahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. As-saniya al-amal bihi. As-salisa ad-da'watu ilai. Ar-rabi'ah as-sabru ala adabi alal as-sabru ala adabi. Wa dalilu qawlu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal hasr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala safi'i rahimahullahu ta'ala law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafatum. Nah, santai. Salah satu lagi. Ha. Hakim. Ha? Takrok. Ha? Ha. Indra. Kenapa? Lan sahlan. Betul. Ta'allumu 40 masalah. Al-ula al-ilmu. wa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatun dini suflan wa adillah. As-saniya al-amal bihi. As-salisa al-da'watu ilayhi. Al-rabi'a as-sabru ala adab. Alal adab. As-sabru alal. As-sabru alal adab. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والأصل إن الإنسان لكفر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على قومه إلا نعم أحسنتم بارك الله فيكم. نعم أيضا فاستبقوا الخيرات. نعم berlomba-lomba dalam kebaikan masyru'ah ibadah. بارك الله فيكم إخواني في الدين عزني الله وإياكم. قول الشافعي رحمه الله ucapan dari Al-Imam Syafi'i tentang dalil dari empat perkara yang wajib bagi seorang untuk mempelajarinya, yaitu surat Al-Asr. Hal ini bukan berarti bahwa surat ini mencukupi bagi seluruh hamba-hamba Allah sebagai hujjah atas mereka, mencukupi mengatur segala barakallahu fikum hukum-hukum yang terkait dengan kehidupan mereka. Bukan itu maksud yang disebutkan oleh Imam Syafi'i lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum. Kalau saja Allah jalla wa ala tidak menurunkan hujjah selain surat ini saja, maka sungguh cukup bagi mereka. Maksudnya di sini ya, hujjah untuk menempuh as-sa'adah ya, menempuh al-jannah. Hujjah bagi mereka apa saja? Perangai-perangai, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mendambakan kebahagiaan dan mendambakan jannah Allah jalla wa ala. Sebagaimana hal ini juga disebutkan atau dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dengan datangnya riwayat yang berbeda. Datang sebuah riwayat yang berbeda. Dalam riwayat yang lain Al-Imam Syafi'i sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam siapa? Ibnu Katsir rahimahullah, "Lau tadabbarun nasu hadhihi surah lawasi'atuhum." Kalau saja manusia mau mentadaburi, mau mengkaji, mau memahami surat ini, sungguh cukup bagi mereka untuk menempuh al-jannah, menempuh bagi mereka as-sa'adah. Itu maksudnya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam riwayat yang lainnya. Kalau yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Thalathatul Usul dengan lafaz lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir riwayat yang lainnya dengan sanad yang sahih, dinyatakan lau tadabbarun nas hadhihi surah lawasi'atuhum. Al-Imam Abdul Aziz bin Baz yaqul wa fi riwayah, dalam riwayat yang lainnya disebutkan lau fakkaron nasu hadhihi surah lakafathum. Kalau saja manusia mau memikirkan, merenungi surat ini, lakafathum, sungguh cukup bagi mereka hujjah. Cukup bagi mereka apa? Dijelaskan di sini lau nadharu fiha wa ta'ammalu fiha lakanat kafiyatan fi ilzamihim bil haqq Kalau saja mereka mau memperhatikan, mau meneliti yang terdapat dalam surat Al-Asr ini, surat Al-Asri, innal insana lafi khusr sampai akhir, maka sungguh akan mencukupi mereka di dalam berpegang teguh dengan al-haq. Wa qiyamihim bima aujaballahu alaihim, dan upaya mereka untuk menegakkan apa yang telah Allah Subhanahu wajibkan atas mereka. Wa tarki ma harramahullahu alaihim, dan meninggalkan apa yang Allah haramkan atas mereka. Li'anna Allah bayyana anna alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr humur rabihun. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh, beriman menunjukkan wajibnya seorang untuk ikhlas lillahi azza wa jalla fil ibadah, mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah, niatannya hanya semata-mata ingin menjalankan perintah Allah, ingin mendapatkan balasan dari Allah, menjauhi barakallahu fikum murka Allah, masuk di dalamnya al-iman. Wal amalus saleh, di sini masuk di dalamnya al-ittiba, menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, yaitu seorang berdakwah, berupaya untuk ingkarul munkar. Wa tawasau bis sabr, agar mereka istiqamah di atas al-haq tadi. Nah, maka apa yang Allah jelaskan dalam ayat ini menunjukkan bahwa mereka yang memiliki sifat-sifat ini tadi, mereka lah orang-orang yang rabihun, beruntung, keluar dari apa? Kerugian. Wa hadhihi hujjatun qa'imah 'ala wujubi at-tawasi wa at-tanasuh wal iman wa sabr wa sidq wa annahu la tariqa lis-sa'adah war ribhi illa bi hadhihi sifat. Maka ini merupakan hujjah yang tegak atas kewajiban untuk saling berwasiat, saling menasehati. Seorang butuh untuk diingatkan, seorang butuh untuk diluruskan. Tidak ada seorang pun yang meyakini bahwa dia senantiasa benar. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni Adam khata, wa khairul khata'ina tawabu. Setiap anak Adam itu seringkali melakukan kesalahan, dan seorang yang telah melakukan kesalahan, orang yang terbaik dalam melakukan kesalahan adalah yang cepat bertaubat. Barakallahu fiik. Wajib di situ at-tawasi wa tanasuh, saling memberikan nasihat. Wal iman was sabr, beriman dan bersabar di atasnya. Dan bahwasannya hal tersebut, ya, jalan yang disebutkan tadi adalah jalan kebahagiaan dan keberuntungan. Ya, tidak ada jalan selain itu kecuali empat ini tadi. Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, ini penjelasan dari Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kemudian Syekh rahimahullahu taala menyebutkan arti pentingnya ilmu sebelum seorang berucap, sebelum seorang beramal, ya, dengan Tabwibul Bukhari fi Sahihil Bukhari, menunjukkan di sini bab yang disebutkan oleh Imamul Bukhari, bab khusus tentang pentingnya ilmu. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Dan ini harus dijadikan bagi kita semuanya landasan. Jangan kita berucap, ya, tahan dulu, jangan berbuat sebelum kita mengetahui ilmunya. Bukan seorang ahlu sunnah ketika ditanya, kenapa antum berbuat demikian? Kenapa antum melakukan seperti ini? Antum tanya aja sama ustadku. Itu bukan tipe ahlu sunnah. Loh, antum kan berbuat demikian. Apa hujahnya? tanya saja sama ustaz. Lah. Ya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Dia berbuat, dia berucap harus memiliki dasar ilmunya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kalian bersikap, berucap, komentar dengan sesuatu yang kalian tidak memiliki dasar ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kalian ini nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mau bertindak, mau berucap, ya, bukan kemudian tidak ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan ditanya oleh Allah Jalla wa ala. Apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan. Maka dari itu bukan hujjah ketika seorang ditanya, kenapa antum berbuat demikian? Sudahlah, antum asal tanya sama ustadku. Nah, ini bukan ciri khas dari ahli sunnah yang barakallahu fikum mendasari amalan perbuatannya di atas ilmu. Yang demikian namanya taqlidul a'ma. Ya, taqlid buta. Barakallahu fikum. Apa maksud dari taklid buta? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ittiba'un man laisa bihujjah bighairi hujjah. Mengikuti seseorang yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah tanpa adanya hujjah. Mengikuti siapa saja, ya, yang bukan hujjah. Siapa yang bukan hujjah itu selain Allah dan Rasulnya? Mengikuti selain Allah dan Rasulnya tanpa dilandasi dengan hujjah, tanpa dilandasi dengan dalil. Barakallahu fiik. Ini yang namanya membebek atau barakallahu fiikum taklid. Al-Imam Al-Bukhari menyatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab pentingnya berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, "Li'anna al-amal la yanfa'u illa idza kana mabniyan 'ala 'ilmin." Dikarenakan amalan itu tidak akan bermanfaat, ya, kecuali jika dilandasi, dibangun di atas ilmu. Amalan itu tidak akan membuahkan hasil, membuahkan ajr minallahi azza wa jalla kecuali dengan ilmu. Karena itu diantara syaratnya. Ammal amalul mabniyu ala jahlin fa innahu la yanfa'u sahibahu bal yakunu wabalan wa balalan alaihi yaumal qiyamah. Adapun amalan yang dibangun di atas kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan, ya, maka yang demikian tidak mau bermanfaat bagi pelakunya, bahkan dia akan menjadi wabalan, ya, menjadi bala, musibah, bolalan, kesesatan, ya, yang menimpanya nanti di yaumil qiyamah. Al-Yahud wa Nasara, wabil khusus An-Nasara, mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk beramal. Kenapa disifati dengan adh-dhalin? Yang kita harus berlindung. Barakallahu fikum, di setiap sholat kita, kita memohon kepada Allah untuk berlindung dari sifat ini. Adh-dhalin, tersesat. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk beramal. Bersemangat untuk bertaqarrub, ya, menurut anggapan mereka kepada Rabbul Alamin, kepada Tuhan mereka. Akan tetapi amalan mereka tidak dilandasi, tidak dibangun di atas ilmu. Kalau Yahudi mereka berilmu tapi malas untuk beramal. Tapi yang satu ini yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tersesat. Mereka bersemangat beramal tapi mereka tidak dilandasi di atas ilmu. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalil tentang hal ini, wajibnya untuk berilmu terlebih dahulu. Qala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Fa'lam, maka ketahuilah, maka ilmuilah bahwasannya la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi melainkan Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Dalam ayat ini disebutkan apa? Ilmu terlebih dahulu. Nah, barakallahu fikum. Itu sisi pendalilannya. Mana dalilnya? Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Maka sebutkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Didahului oleh Allah dengan apa? Perintah untuk mengilmui. Nah, qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, i'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, i'lam. Apa fungsi dari kata-kata i'lam di sini? Siapa yang bisa jawab? Perhatikan. Ya, fungsinya untuk apa? Agar apa? Nah, agar pembaca atau pendengar itu memahami bahwa apa yang akan disampaikan adalah perkara yang penting. Litan bi. Ya. Agar mereka memperhatikan. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Jika disebutkan secara bersendirian, rahim, tidak bergandeng dengan maghfirah. Nah, apa artinya? Abu Zidan. Hah? Apa artinya? Abu Hurairah. Berarti Allah memberikan rahmat kepada seluruh makhluk. Kepada seluruh makhluk. Tersayang kepada seluruh makhluk. Enggak. Salam bisa. Salam bisa menyempurnakan. Jika rahmat disebutkan secara bersendirian, itu memiliki arti. Kalau digandeng dengan maghfirah, artinya beda lagi. Wan, ya, Abu Nawila. Iya. Ya. Ya, bukan itu maksudnya. Ya, kalau rahmat disebut sendirian, dia ya mencakup Allah merahmati dan mengampuni. Allah merahmati dan artinya gimana? Artinya mengandung dua arti. Ya. Kalau disebut dengan maghfirah, rahmat sendiri, maghfirah sendiri. Iya, gimana artinya? Maghfirah itu apa? Rahmat itu apa? Kalau rahmat itu kasih sayang Allah, kalau maghfirah ampunan Allah. Allah maha pengasih. Hakim kayaknya mau jawab ini. Nah, dari gerakan tangannya dah. Cuma belum ini. Ayo, fadhol. Rahmah disebutkan sendiri. apa maknanya, mengandung makna apa? Nah, ayo muroja'ah ini. Ya, si, tunggu sebentar. Ya. Allah akan mengampuni dosa di masa yang lalu. Ya. Dan akan melindungi seorang dari dosa di masa yang akan datang. Paham ya, Ikhwan? Ya. Jika rahmah disebut secara sendirian, kalau disebut bergandengan dengan maghfirah, ya, maka maghfirah untuk dosa yang telah lalu, rahmah adalah untuk apa? Perlindungan dosa di masa yang akan, taufik di masa yang akan datang. Ini artinya. Ini faedah ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Diingat-ingat, ya. Nanti akan kita temui terus ini rahimahullah. Barakallahu fikum. I'lam rahimahullah. Dan rahimahullah ini adalah doa dari penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya. Dan ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa seharusnya bagi seorang pengajar untuk banyak mendoakan muridnya, ya, dengan kebaikan. Dan ini juga sebagai tanda dan isyarah kelembutan Syekh rahimahullah, sikap lemah lembutnya beliau terhadap thullabul ilmi. Nah, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasanya wajib ala kulli muslimin wa muslimah, wajib atas seorang muslim dan seorang muslimah. Wajib di sini apa artinya? Hah? Abu Hafid? Wajib di sini artinya apa? Harus. Iya, harus. Apa artinya? Harus diketahui seorang muslim. Bukan. Wajib. Iya, wajib. Wajib itu maknanya apa wajib dalam ilmu fikih? Kalau dikerjakan, kalau ditinggalkan. Iya, wajib di sini, ya. Jika seorang melakukannya mendapatkan ajr dan meninggalkannya dosa, artinya wajib harus dilakukan, bukan suka-suka, bukan. Kalau dia mau dia kerjakan, dia tidak mau dia tinggalkan, bukan itu maksudnya. Bukan maknanya mustahab, tapi wajib fardu. Barakallahu fikum. Yajibu ala kulli muslimin wa muslimah. Wajib atas setiap muslim dan juga muslimah, yaitu wajib bagi muslim dzakar wal unsa, bagi muslim laki-laki dan juga wanita, baik itu dia merdeka ataupun sebagai seorang budak, ya. Wajib selama dia muslim, wajib bagi dia, ya. Apa yang diwajibkan? Ta'allumu thalati hadhil masail wal amalu bihinna, mempelajari tiga permasalahan ini dan beramal dengannya. Nah, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, faedah juga, ya. Beliau menyatakan yajibu ala kulli muslimin wa muslimah, wajib bagi setiap muslim dan juga muslimah. Ai yajibu ala kulli dzakarin wa unsa minal muslimin sawa'un kanu ahraran aw abidan aw dzukuran aw inatha, wajib bagi muslim laki-laki wanita, baik dia orang yang merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun wanita. Li'annal mar'a tusyariku ar-rajul fi katsirin minal wajibat illa ma qassahu ad-dalil birrijal, karena wanita itu hukum asalnya, ya, dia mengiringi laki-laki dalam kebanyakan para perkara ibadah yang wajib kecuali jika memang dikhususkan itu khusus wanita. Paham ya? Kecuali ada pengkhususan, oh ini khusus wanita. Barakallahu fikum. Fa innahu yakhtassu bihim mithl wujub salatil jamaah fil masjid. Misalnya kewajiban salat berjamaah di masjid khusus laki-laki. Nah, wajib bagi laki-laki, tidak wajib bagi wanita. Salatul Jumat. Salat Jumat juga demikian. Ziaratul kubur. Ziarah kubur demikian juga. Khusus. Nah, dan barakallahu fikum, disebutkan dalil oleh Syekh Shalal Fauzan juga di dalam menjelaskan permasalahan bahwa wanita ketika datangnya Islam, mereka ya terhormat dengan datangnya Islam tadi, menyetarakan dalam hal memperoleh pahala ya, jika mereka mau menjalankan ibadah maka sama ganjaran yang akan didapatkan oleh wanita juga sama dengan ganjaran yang didapatkan oleh laki-laki, tidak ada perbedaan dalam kesetaraan ibadah, bukan kesetaraan gender. Perhatikan ya, Islam datang bukan kemudian mengangkat derajat wanita disamakan dengan laki-laki dalam permasalahan-permasalahan yang semuanya dalam permasalahan kehidupan. Tidak. Laki-laki tetap dimuliakan di atas wanita ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu adalah qawwam. Pimpinan, pembina, pembimbing para wanita. Ada perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan oleh para wanita. Paham tuh ya? Dalam masalah waris, wanita dapat setengah dari laki-laki. Enggak boleh kemudian, oh itu dulu. Dulu wanita tidak berkarir. Ya. Kata siapa wanita tidak berkarir dulu? Wanita dulu berdagang, tapi yang menjalankan dagangannya adalah pembantunya. Seperti Khadijah. Khadijah berdagang, tapi dia sebagai bosnya. Ya. Barakallahu fikum. Sekarang wanita berkarir. Ya. Maka harus sama dengan laki-laki, tidak dibenarkan. Oh dulu wanita itu kehidupannya tertinggal. Sekarang ya, habis gelap terbitlah terang. Ya. Minam dulu mati ilan nur. Barakallahu fikum. Tetap sama. Oh sekarang emansipasi. Lah. Islam tidak ada yang namanya emansipasi. Nah, Islam mengatur wanita dengan kodratnya, laki-laki pun dengan kedudukannya. Diatur dalam Islam dengan keadilannya. Dan wanita memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam Islam ini dijadikan sebagai permata ya, yang mahal harganya, yang barakallahu fikum dijaga, memang benar dijaga, tidak boleh keluar. Itu memang aturan Islam. Jika ini dilanggar maka akan muncul berbagai macam kerusakan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahasanya wa fitnatu awwali fitnati bani Israil kanat fin nisa. Fattakud dunya wattakun nisa. Hati-hati kalian dengan fitnahnya wanita dan fitnahnya dunia. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Siapa yang disebutkan pertama? Minan nisa'i wal banin. Dijadikan indah di mata pandangan manusia ini ya, perkara-perkara yang dicinta, yang disukai, berupa disebutkan yang pertama, peringkat pertama an-nisa. Ya. Dijelaskan oleh Imam Syaukani rahimahullah. Nah, fa bada'at bin nisa likathrati tasawwuq An-nufusu ilaihin. Disebutkan pertama kali itu wanita di dalam ayat ini karena barakallahu fikum dominannya perasaan dorongan syahwat ini yang terbesar adalah wanita. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal saleh, baik dia lelaki ataupun wanita, dalam keadaan dia beriman, antum lihat ini. Baik dia lelaki ataupun wanita, beramal saleh dalam keadaan dia beriman, ya. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan jadikan ya, untuk mereka kehidupan yang baik. Sebutkan laki-laki dan wanita. Begitu juga dalam barakallahu fikum hukuman azab Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak membeda-bedakan. Oh, kalau wanita itu karena lemah, jadi azabnya enggak seperti laki-laki. Enggak. Sama. Diazab juga ya, setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya. Barakallahu fikum. Ta'allum. At-ta'allum huna maknahu ya, mempelajari di sini artinya yang diwajibkan adalah at-talaqqi 'anil ulama wal hifz wal fahm wal idrak. Hada huwa ta'allum. Ini kasih garis besar ini. Ya. Tulis dengan tinta emas. Yang dimaksud mempelajari atau belajar adalah at-talaqqi, berguru di hadapan para ulama dengan menghafalnya, memahaminya dan mengetahuinya, mengilmuinya. Ini arti ta'allum. Kalau ada istilah saya belajar, saya ini sekarang baru belajar, saya mohon maaf, saya baru belajar. Nah, kebetulan saya memang sering kali belajar di YouTube. Atau belajar di Mbah Google. Nah, itu bukan belajar. Barakallahu fikum. Belajar adalah di hadapan guru, ulama. Laisal muradu mujarrad qira'ah au mutala'ah. Kama yusammuna hadha laisa ta'alluma. Bukan belajar itu hanya sebatas membaca saja ya, atau juga mengkaji kitab-kitab ya, buku-buku bacaan atau terjemahan seperti yang mereka katakan sekarang. Belajar. Bukan. Artinya belajar itu bukan otodidak. Terkhusus pelajaran-pelajaran agama. Harus ada pembimbingnya ya, Ibu. Ya. Ini belajar butuh pembimbing. Beramal pun juga butuh dibimbing. Apalagi berdakwah juga butuh dibimbing. Bukan berdakwah, saya berdakwah sendirilah. Ya. Bahaya ini. Barakallahu fiik. Hati-hati, jangan kita merasa terlalu percaya diri. Ya. Saya ini orangnya fleksibel. Taklim kemanapun, di sana ada majelis, saya ikuti. Sana ada majelis, saya ikuti. Loh, kok diikuti kenapa? Iya, prinsip saya yang baik-baik saya ambil, yang jelek-jelek saya tidak ambil. Coba antum berpikir. Bagaimana dia tahu kalau itu baik, itu jelek? Ketika di majelis ini, bagaimana dia tahu itu baik, itu jelek? Kalau dia tahu itu baik, itu jelek, berarti dia lebih pintar daripada dai-nya. Lebih pandai daripada ustaznya. Karena dia sudah bisa menyaring. Dan pengalamannya, gak bisa dia menyaring. Yang ini yang baik, ini yang jelek. Kenapa? Timbangannya bukan ilmu, tapi perasaan. Hati-hati dalam kita mengambil ilmu agama. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah menyatakan, "Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Yang di situ kita akan mengetahui al-halal wal haram, al-haq wal batil, sunnah wal bid'ah, as-tauhid wal syirik. Agama kalian. Maka hendaknya kalian berhati-hati dengan siapa kalian mengambil ilmu itu. Hati-hati dengan mengambil agama kalian. Jangan sembarangan. Ikhwani biddin azzana Allah wa iyyakum. Innamat ta'allum huwa at-talaqqi an ahli al-ilmi ma'a hifdzi dzalika wa fahmi wa idrakihi tamama. Kata Syekh Shalih Fauzan, hanyalah belajar itu adalah at-talaqqi, berguru ya, dari ahlul ilmi, dari seorang yang berilmu, ma'a hifdzi dzalik, disertai menghafal ilmu tersebut. Ayo, enggak hafal tadi kan? Haha. Dihafal ilmu itu. Para ana enggak ingat siapa yang menyatakan, apakah al-Imam apa? Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu atau sahabat yang lainnya, beliau menyatakan al-ilmu huwal hifz. Ilmu itu adalah apa yang telah kamu hafal itu ilmu. Ya. Nah, orang kalau enggak hafal ya enggak bisa dia istihdhar ilmu yang dia sudah pelajari. Dihafal. Disertai dengan apa? Faham. Disertai dengan pemahaman yang benar, yang sempurna. Barakallahu fikum. Wala yajuzu at-tatalammadu ala kutubi kama huwa al-waqi' fi hadzal waqt. Tidak boleh seorang mengambil ilmu. Ya. Ini babinya siapa ada yang muhabbarun? Ini. Ya. Jadi Syekh di sini menasehatkan untuk seorang tidak bermudah-mudahan apa? Otodidak. Sekarang kalau kita mau otodidak itu mudah sekarang. Banyak channel-channel Telegram yang Masya Allah channel ini juga manfaatnya besar dan juga mafsadahnya besar. Ya, manfaatnya kita bisa mendapatkan faedah-faedah tambahan. Mafsadahnya adalah seorang yang tidak bersemangat dalam untuk ilmu menjadikan dia malas untuk belajar. Cukup ya, dia sudah bergabung di sekian channel, dia sudah bisa menjadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, menjawab segala pertanyaan yang ada. Jangan. Barakallahu fiikum. Butuh difahami di depan gurunya. Apakah benar yang dipahami itu dari apa-apa yang didapatkan ataukah tidak. Paham ya? Barakallahu fiikum. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan permasalahan yang pertama. Jadi tiga permasalahan tadi yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Permasalahan yang pertama yang wajib dipelajari dan diamalkan adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dan memberi rezeki kita. Wa lam yatrukna hamalan, dan tidak meninggalkan kita atau membiarkan kita hamalan, hidup sia-sia tanpa adanya sebuah tujuan. Bal arsala ilaina rasulan, Akan tetapi Allah telah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang menaatinya, dia akan masuk ke dalam jannah, dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, dia akan masuk ke dalam neraka. Insyaallah kita akan bahas yang pertama ini dari tiga permasalahan pada pertemuan mendatang. Bismillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.